الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. دعوة يا أخوانا أبا ريهان ما هو التمييز لغة اصطلاحا؟ التمييز لغة فصل الشيء من غيره واصطلاحا اسم المنصوب الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات أو النسب. من هذا التعريف يدل علينا أن التمييز ينقسم إلى كم يا أخونا؟ عبد الرحمن. وهما تمييز ذات وتمييز نسبة. تمييز ذات تسمى ماذا؟ يسمى ماذا يا أخونا؟ تمييز المفرد. ما هو تعريفه؟ ما رفع إبهام مسمى. إبهام. إبهام. إبهام قبله. مجمل الحقيقة. مجمل. تمييز نسبة يسمى ماذا يا أخوانا؟ بصوفية. ما هو؟ ما رفع إبهام نسبة سابقة عليه. طيب عندك يا أخوانا ما الاتفاق بين الحال والتمييز؟ اسماني بينهما اسماني أنهما اسماني نادرتان فضلتان. ناقص في الرافعان إبهامي. ناقص isim, sama-sama isim, sama-sama nakira, sama-sama fadla, sama-sama menghilangkan kesamaran bagi wahid. Di makna mutaqaddam fil halil mansubat. Kilahuma mansubatani. Keduanya mansub. Wal farqu bainahuma ya akhana? Farqu bainahuma perbedaan keduanya. Naam, yang pertama? Yang pertama kalau Tamyiz itu sorry. Harus sorry. Kalau hal mu'awal bis sorry. Bisa sorry, bisa mu'awal bis sorry. Al-farqu tsani ya akhana Baisa. Al-farqu tsani tamyiz dia menjelaskan zat dan nisbah atau nisbah, sedangkan hal dia menjelaskan keadaan that. Nah. Farku salis. Al-jamin. Tamyiz. Hukum asalnya, tamyiz itu. Hukum asalnya, usul. Asal tamis jamit dengan hal mustaq. Kalau datang hal dalam bentuk jamit akan ditakwilkan. Nah, ditakwilkan ke mustaq. Baik, sekarang kita masuk pembahasan tentang zat-zat yang mubham. Qala al-mu'allif rahimahullah Abu Abdullah Muhammad ibn Muhammad ibn Abdurrahman Ar-Ru'aini Al-Ma'arif Al-Hattab. Wa dhatul mubhamatu arba'atu anwa'in. Zat yang tersamar itu ada empat macam. Ahaduhuma al-adadu. Yang pertama adalah bilangan. Bilangan yang tamyiznya itu mufrad nasab adalah bilangan 11 sampai 99. Bilangan yang tamyiznya itu nasab adalah bilangan berapa? 11 sampai 99. Adapun bilangan 3 sampai 9 atau 10 itu jamak majrur. Bilangan 100, 1000 mufrad majrur. Contohnya ishtaraitu 20 gulaman. Aku telah membeli 20. Kalau kita berhenti sampai 20, bilangan 20 ini kan masih mujmal, masih global, masih mubham. Sama 20 apa? Ya. Nah, maka tamyiz, datangkan tamyiz untuk menjelaskan gulaman. Sudah. Pamalak tutis ain anak jatan. Aku memiliki 90 kambing. Gulaman nak jatan dibaca nasab sebagai apa ya Afana Aba Usman? Tamyiz apa ini? Tamyiz dat. Nah, tamyiz dat. Hati misalan akhar ya Afana. Di tamyiz ba'dal adad. Baik. Setara itu salasina kitaban. Wasani al-miqdar. Yang ketiga adalah al-miqdar. Takaran. Takaran itu ada tiga macam. Bisa sesuatu yang al-miqdar itu ukuran ya. Ukuran sesuatu. Bisa berupa takaran. Bisa berupa timbangan. Bisa berupa jarak. Jadi miqdar itu nanti akan datang dalam syarat ada tiga macam. Takaran, sesuatu yang ditakar, itu masuk ukuran. Kemudian sesuatu yang ditimbang, ya gram, kilogram, dan seterusnya. Ada yang merupakan jarak, meter, sentimeter, begitu. Contohnya, ishtaraitu qafizan burran. Wamanan samnan washibran argon. Dengan tiga contoh ini ada isyarat tentang yang kita sebutkan tadi. Saya telah membeli satu kofiz bur gandum. Kofiz adalah mikyalunya sausamania tamagaki dalam syarah ya. Satu takaran yang kurang lebih volumenya itu 8 makuk. Satu makuk itu mikyal ya sausoan. Takaran seukuran satu sok. Nah. Berarti kalau satu kofis itu berapa sok? 8 sok. Nah. 1 sok itu berapa mut? 2. Arba'atu amdad. 4 mut. Baik. Di sini syaratnya burran. Dibaca nasab sebagai apa? Ya, apa nak? Siapa tadi? Nabila. Tamyiz. Kofizan. Loh, tamisnya dua. Sebagai maf'ul. Maf'ul bihnya. Quran tamisnya. Dan aku telah membeli satu manan minyak samin. Ini kofis itu berarti apa? Takaran ya. Loh, mana itu retelani, dua retelani. Asna asyara auqiyah. Satu retel itu 12 auqiyah. Ya ukuran-ukuran yang dahulu. Kalau kita sekarang pakai apa? Jiraman, kilo kiraman, gitu. 1 gram, 1 kilogram. Wasibron ardon, 1 jengkal tanah. Aku telah beli 1 jengkal tanah ini untuk jarak ya. Yang makruf sekarang meter, sentimeter, meter, dan seterusnya. Asani, taib. Asalisu syibhul mikdar, menyerupai ukuran. Contohnya, misqala darratin khairan. Fama ya'mal misqala darratin khairan, yarahu. Seberat darrah kebaikan. Nah, di sini syaitnya adalah misqala. Inanya syibhul mikdar. Khairan, tamyiz. Fakhairan tamyizun li misqala darrah. Warrabi' makana far'anit tamyiz. Yang keempat yang merupakan cabang daripada tamyiz itu. Contohnya hada khatamun hadidan, ini cincin besi. Nah, cincin itu bagian dari apa? Besinya itu. Nah, hadidan sebagai tamyiz. Babun sajan, pintu dari kayu, pintu kayu saj. Saj jenis khasyab, namun khasyab jenis kayu. Nah, babun sajan itu artinya apa? Pintu itu terbuat dari apa? Kayu. Saj. Wajubatun khazan, jubah sutra. Nah. Qala syarih. Ikra ya khana. Al-adu ingatakun kamsarin sanifi wa inna. Al-hasili. Jangan berhenti di situ. Fidati isrina begitu. Fidati isrina wa tis'ina. Wawajibu ilhami fihima ana isma asma il'adad. Anna. Anna asma al'adad li sohiatun likuli ma'budin. Baik. Jadi ya. Ucapan beliau al-adad bilangan, bilangan itu terbagi menjadi dua, imma sharihun wa imma kinayatun anis sharih. Nanti belum dibaca ya wa imma itu. Anu pasti tanda yang pertama sharih, yang kedua apa? Kinayah anhu. Kinayah anis sharih. Bilangan yang jelas dan bilangan yang merupakan ungkapan dari bilangan yang jelas itu. Sorry itu seperti dua contoh musannif. 20, 90 itu kan jelas. 20, 90, 25 dan seterusnya. Maka sungguhnya masing-masing dari kata gula, aman dan nahjatan, tamyiz menjelaskan kesamaran yang terjadi pada zat isrin dan tis'in. 20 dan 90. Sisi kesamarannya mana? 20 dan 90 itu. Sisi kesamaran pada kedua bilangan ini bahwasanya nama-nama bilangan itu bisa dipakai untuk segala sesuatu yang dihitung. 20, 20 apa? 20 meja, bisa. 20 kursi, bisa. 20 rumah, bisa. Semuanya. Nah, itu sisi apa? Ibhamnya, kesamarannya. Wa imma istamir. Apa, Raihan? Nah, yang kedua, bilangan itu bisa kinayah, ungkapan tentang isim sori, bilangan yang sori. Seperti tamyiznya kam, istifhamiyah. Karena kam ini ada dua, ada kam itu khobariyah, ada kam istifhamiyah. Kalau kam khobariyah itu menunjukkan banyak, ya. Setelahnya majrur. Kalau kam istifhamiyah, pertanyaan. Setelahnya mansub. Misalkan kalau dibaca kam ab dan malakta artinya apa? Berapa banyak budak yang kau miliki? Tanda tanya. Kalau dibaca majrur kam abdin malakta artinya apa? Taksir. Taksir banyak. Betapa banyak? Banyak sekali budak yang kamu miliki. Padahal cuma beda fathah sama kasroh. Kalau di kasroh kamnya kam apa namanya? Khobariyah. Menunjukkan banyak. Kalau di fathah berarti kamnya istifhamiyah. Tanda tanya, kalau kam khobariyah tandanya tanda apa? Kam khobariyah tandanya tanda berita. Tanda pendung. Nah, tanda seru. Jangan salah ngasih tanda. Kam abdan malakta, tanda seru. Tanya apa ngapa ini? Kalau bertanya, tanda tanya. Alamatus soal. Baik, syahidnya di sini kam maf'ul bih muqaddam fi mahalli nasbin, ya, mabni ala sukun fi mahalli nasbin dari malakta tadi. Kemudian abdan ini tamyiz mufrad mansub. Paham ya? Syai'i. Kailun. Kailun. Ka huruf jar. Awal apa? Awali. Atofnya kemana? Imma kailun aw waznun. Kas. Tani, masahatun, kasalisi, masalan, lil ibhamil hasili. Wajh al-ibhami fihi annahu qawiyun li kulli akilin wa qis alayhi ma ba'dahu ba'dahu. Ucapan beliau al-miqdar, ukuran, ya, al-miqdar itu ma yu'rahu bihi kamiyatu syai, apa yang diketahui dengannya jumlahnya sesuatu, kamiyahnya, berapanya sesuatu itu. Itu namanya ukuran, ya. Kalau ukuran berat berarti ya diketahui beratnya, ukuran panjang jaraknya gitu. Dan al-miqdar itu ada tiga macam. Karena yang namanya ukuran itu bisa sesuatu yang ditakar. Seperti contoh yang pertama. Apa contoh yang pertama? Kofiz. Ini apa? Takaran. Kalau kita sekarang apa takaran itu? Takaran pakai apa sekarang? Liter. Nah. Kalau zaman dulu pakai apa? Di tempat kita. Wazan? Cepok. Cepuk pakai apa cepuk? Cepuk itu apa? Kaleng susu? Iya, kaleng. Nah, pakai juga itu. Ya. Kalau di tempat saya itu ada beruk, ya? Kelapa. Kelapa di obang yang atasnya itu, terus batuk. Batuk. Takaran, itu ya. Dipakai untuk takaran. Baik, kalau di sini tadi apa? Kofiz. Antum temui apa di Yaman kemarin? Takaran apa? Di beras pakai kilo. Apa karung? Timbangan ya. Yang takar enggak ada. Nah. Kemudian awaznin atau timbangan. Seperti contoh yang kedua. Burran manan samnan satu man minyak samin. Ya, kalau kita disebutkan di kamus manan itu kurang lebih 1,8 ons. Ya. Allah alam. 1 kilo dan seterusnya. Atau masalah jarak ya. Sentimeter, desimeter, dan seterusnya. Luas. Masuk juga. Seperti contoh yang ketiga. Satu jengkal. Maka buron sebagai contoh tamyiz yang menghilangkan kesamaran yang ada pada zat qafiz. Satu qafiz apa? Ini kan masih samar. Bisa diisi dengan kata yang lainnya. Sisi kesamaran pada mikdar dari apa takaran, kemudian yang ditimbang, ataupun jarak tadi adalah bahwasanya dia bisa dipakai untuk setiap sesuatu yang makil, yang ditakar. Waqis alaima ba'dahu. Silahkan kamu kiaskan atasnya apa yang setelahnya. Sesuatu yang mauzun, yang ditimbang. Nah. Wal qafiz ikra ya khana. Abdillah. Wal qafiz mikyal yasa'u. Yasa'u sama niyata makasika. Wal makuku mikyal yasa'u so'an. Wajamuhu takfizatun kuhubzan. Qafiz adalah saat takaran yang senilai dengan 8 magakik, 8 muk, 8 makuk. Satu makuk itu setara dengan satu sok. Jamaknya akfiza atau kufzan. Istamir ya. Sofinya. Fitlani. Tasniyatuhu manawani wajamuhu amna'u yukalu bihi anun bitasdihi ka dobbun watasniyatuhu manna'u manna'ani tasniyah kok manna'i bitasdihi wal ula ula itu kalau ada bengkongnya itu maksud awalu hasibru hasibru ikasri bilkasri wahidin wahidin ikasri sini ada enggak? Sedangkan lama ikasri sin wahidul ashbari mana dengan wazan aso mana ya, aso dua ritel disebutkan dalam kawakik. Sekawakib satu ritel itu 12 auqiyah. Ya takaran-takaran yang terdahulu. Musananya mana itu manawani. Jamaknya amna. Dikatakan juga manun dengan tasdid seperti wazan dobun. Musananya manani dengan tasdid. Yang pertama lebih fasih. Mana. Mana. Sedangkan siber satu jengkal dengan mengkasrosin jamaknya asbar. Mufrad dari asbar. Tanya. Kalau ibu bermikdari, nahu miskola darrotin khairan. Wa khairan tamyizun lil miskola darrot. Wa huwa sibuhu wazni. Wa laysa mimma yuzanu bihi haqiqatan. Li anna miskola darrot. Laysa ismani bi syai'in. Laysa isman. Ismani indi. Laysa isman bi syai'in yuzanu bihi fi harif. Fi urfina. Fi urfina. Uruf, uruf. Adat kebiasaan. Ucapan beliau syibhul miqdar, contohnya miskola dzarratin khairun, seperti miqdar, seperti takaran, miskola seberat, seberat dzarrah, itu kan enggak bisa ditakar. Khairun tapi sebagai miskola dzarrah, dan dia menyerupai timbangan, menyerupai wazan, menyerupai timbangan. Dan tidak ada dari apa yang ditimbang dengannya secara hakikat, enggak ada. Timbang pakai seberat dzarrah seberapa? Nah, karena miskola dzarrah tidaklah merupakan isim bagi sesuatu yang ditimbang dengannya pada uruf kita, kebiasaan kita. Yang keempat, Qauluhu hadza khatamun hadidan. Fa hadidan tamyizun li khatamun. Wal khatamu fari'un far'ul. Khatamul far waqat wal khatamu far'ul hadidi min siha min sihati annahu min sihati annahu mamnu'u min di mamnu masnu'un minhu fa fayakunu fayakunul hadidi du yakunu kok di yo kepriben fayakunul hadidu huwal aslu sla huwal asla itu salah piro wal khatamu gue masuk apa kayak jenenge soal fikah ya baca dua baris salahnya berapa. Baik. Wal khatamu mustaqan. Mustaqun. Mustaqun minhu. Fa huwa far'uhu bi hadzal i'tibari. Wa mithaluhu. Kalau misal itu panjang. Kalau ini misluhu. Wa mithluhu ma ba'dahu. Selesaikan sekalian. Wa ashatu naw'un minal khashib. Khasha. Minal khashabi. Wal khazu naw'un minal hariri. Nah. Ucapan beliau yang apa ini pembahasan yang keempat ya dari apa macam-macam zat yang mubhamah. Makana far'an litamyiz, apa yang merupakan cabang dari tamyiz. Ucapan beliau hadza khatamun hadidan, ini cincin besi. Maka hadidan, ini perhatikan khatamun hadid ini bisa dibaca khatamu hadidin, bisa khatamun hadidun. Tergantung pembahasan apa. Pembahasan tamyiz dibaca khatamun hadidan. Hadidan tamyiz bagi khatam. Sedangkan khatam itu merupakan cabang dari al-hadid, besi. Kenapa dikatakan cincin itu cabang dari besi? Karena dari sisi cincin itu terbuat dari besi. Jadi yang asli berarti apa? Asalnya? Asalnya adalah apa? Besi dibuat darinya khatam cincin. Maka fayakunul hadid wal asl. Jadilah besinya itu yang asli. Yang asal. Kemudian cincin itu cabangnya. Maka khatam mustaq, ya, pecahan darinya. Maka dia adalah cabang daripada besi itu bihadzal i'tibar. Wa mislu ma ba'dahu, sama tadi semisalnya apa yang setelahnya? Babun sajan. Yang asal apa? Kayu saj dibuat pintu. Ah, pintu itu cabang dari kayu tadi, kayu saj. Demikian pula jubah. Aslinya adalah khaz, sejenis sutra dibuat jubah. Fasaj naun minal khasab. Saj itu satu jenis dari kayu. Kadang diartikan kayu jati begitu, wallahu a'lam. Tapi ya enggak tahu di sana ada kayu jati apa enggak. Jenis kayu gitu aja. Nah. Emang dapat kayu enggak di sana? Enggak ada. Kayu apa? Ayo apa? Keras nih. Ada kayu. Pohonnya apa pohon? Tapi ada kayu dijual. Tiwak kayak apa pintu? Bidara besar besar ya. Besar. Sidr. Khaz nau min al harir. Nah, Allah alam bissawab nak kami bihada. Nah. Untuk villa ya. Tidak ada urusan sama tani. Liter, ritel, bacanya ritel. Bukan liter untuk ritel. Nanti pembahasan di mudhaf-mudhaf ilaih ya. Khatamun hadidun. يجوز في هذا النوع نسب المضاف إليه على تمييز ويجوز رفعه عن تابع المضاف. Bisa dibaca خاتم حديد خاتم حديد خاتم حديد. Baik, nak terlihat apa lagi.